Mereka bertanya kepada binatang itu, "Makhluk apa engkau ini?" Lalu binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasa." Dan mereka bertanya, "Apa itu Al-Jasasa?" Binatang itu menjawab, "Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat itu untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu." Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana mereka menemukan seorang pria yang sangat besar dan tegap. Artinya mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dan dari tangannya sampai ke tengkuknya, dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Orang seperti raksasa itu menjawab, "Kamu telah mendengar cerita tentang aku. Sekarang aku pula ingin bertanya siapa kamu ini." Dan mereka menjawab, "Kami adalah orang Arab. Kami pergi ke laut naik kapal. Tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas. Dan kami berada di lautan selama 1 bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau Anda ini. Awalnya kami bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya, sehingga kami tidak dapat mengenali jenis kelaminnya. Dan kami bertanya siapa dia," katanya Al-Jasasa. "Kami tanya apa maksudnya," dia menjawab, "Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat ini untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun pergi dan ingin bertemu dengan kamu. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Sekarang kami sudah bertemu dengan Anda dan kami ingin tahu siapa Anda sebenarnya." Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab pertanyaan dan mereka terus saja mengajukan pertanyaan. "Ceritakan kepada aku keadaan kebun kurma yang ada di Bisan, nama tempat di negeri Syam itu." Lalu mereka menjawab, "Kondisi apanya yang Tuhan maksudkan?" Orang besar itu menjawab, "Maksudku apakah pohon kurma itu berbuah?" Setelah mereka menjawab bahwa pohon kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata, "Aku takut pohon itu tidak berbuah." Orang besar itu bertanya lagi, "Ceritakan kepada aku tentang sungai Tabaroh atau Danau Tiberias." Dan mereka menjawab, "Tentang apanya yang Tuhan maksudkan?" Lelaki itu menjawab, "Maksudku airnya apakah masih ada?" Dan mereka menjawab, "Airnya tidak surut." Lelaki itu berkata, "Air sungai itu disangsikan akan kering." Akhirnya pria seperti raksasa itu berkata, "Kalau begitu, ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu. Apa yang dia buat?" Lalu mereka menjawab, "Dia telah berhijrah dari Mekah ke Madinah." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?" Mereka menjawab, "Iya, dia diperangi oleh orang-orang Arab." Dan lelaki itu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa pula tindakan dia terhadap mereka?" Mereka ceritakan bahwa Rasulullah telah mengembangkan dakwahnya dan sudah banyak pengikutnya. Orang besar itu berkata lagi, "Memang begitulah. Padahal mereka beruntung jika taat kepadanya." Kemudian orang itu berkata, "Sekarang aku terangkan kepadamu bahwa aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajahi dunia ini. Dalam waktu 40 malam sudah dapat aku jalani semua, kecuali Mekah dan Madinah yang aku tidak dapat memasukinya. Negeri Mekah dan Madinah dikendalikan oleh para malaikat, maka aku tidak dapat menembusnya." Dan Rasulullah menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, "Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, yaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu?" Lalu mereka menjawab, "Iya, sudah ya Rasulullah." Rasulullah berkata lagi, "Sesungguhnya, hadis tamim itu lebih meyakinkan aku lagi. Ceritanya itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu sebelumnya, yaitu tentang Makkah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Hanya saja dia mengatakan di lautan Syam atau di laut Yaman. Dia dari arah timur, dia dari arah timur," kata Rasulullah SAW sambil menunjuk ke arah timur. Dengan hadis tersebut, Rasulullah kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah. Sahabat, inilah fakta Pulau Socotra yang misterius yang dianggap jadi tempat persembunyian Dajjal. Perlu sahabat ketahui bahwa nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta. Selain itu, seorang ahli geografi dari Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani mengatakan bahwa penduduk di Pulau Socotra sebagian besar adalah beragama Kristen dan sering melakukan ritual sihir kuno. Tempat yang unik dan penuh misteri inilah yang akhirnya dinamai Pulau Socotra yang disebut sebagai tempat sembunyinya Dajjal. Lalu, apa saja keunikan dan fakta-fakta yang ada di Pulau Socotra? 1. Pohon darah naga. Di Pulau Socotra terdapat tanaman yang sangat unik, yakni pohon darah naga. Bahkan pohon ini hanya ada di Pulau Socotra saja yang jumlahnya sangat banyak. Keberadaan pohon darah naga sudah ada selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bentuknya menyerupai jamur yang sangat besar. Bahkan ketika melihat pohon ini, sahabat seperti sedang membayangkan tengah berada di dalam sebuah film-film fiksi atau dunia sihir seperti yang ada di film Harry Potter. Kenapa disebut darah naga? Iya, karena pohon itu memiliki getah yang warnanya merah. Namun getah itu dipercaya ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit serta menjadi bahan pewarna. 2. Pusat perdagangan kuno. Pulau Socotra dahulunya adalah pusat perdagangan kuno bagi orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Mereka menjual obat-obatan seperti kemenyan dan resin merah yang dikenal dengan darah naga untuk pewarna dan obat. Semuanya diambil dari tumbuhan yang bernama pohon darah naga itu. 3. Tampaknya makhluk-makhluk aneh tak hanya menyimpan kekayaan flora yang eksotis. Pulau Socotra juga kaya akan keanekaragaman fauna, di mana memiliki 34 spesies reptil dan 96 siput yang kesemuanya bersifat endemik. Kemudian juga terdapat 736 ikan, 300 krustasea, 4 kelelawar, dan 192 spesies burung. Itulah mengapa pada tahun 2008, Konvensi Warisan Dunia UNESCO mendaftarkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia. Dengan begitu, Pulau Socotra adalah kawasan lindung dengan beragam kekayaan hayati dan spesies pulau yang unik-unik. 4. Kabut misterius. Di saat musim hujan tiba, Pulau Socotra mendapatkan curah hujan yang sangat banyak di sekitar pegunungan pesisir. Hal itulah yang membuat munculnya kabut tebal di pesisir. Sedangkan untuk suhunya stabil selama sepanjang tahun, yakni mulai dari cukup sejuk sampai panas. 5. Dipercaya jadi tempat sembunyinya Dajjal. Fakta terakhir dari Pulau Socotra adalah dipercaya jadi tempat sembunyinya Dajjal. Jika menilik kembali si Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang Dajjal, hal itu tidaklah dijelaskan dengan detail dari mana datangnya Dajjal. Namun Tamim Ad-Dari meriwayatkan bahwa Dajjal dikurung dalam sebuah pulau di suatu tempat di dunia ini. Nah, pulau yang digadang-gadang jadi tempat dikurungnya Dajjal adalah Pulau Socotra tersebut. Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terhingga dan masih banyak yang belum terjamah. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, 70%-nya adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90% menjelajahi daratan, dengan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia, dan hal ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Jadi apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Disebutkan di dalam hadis bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro atau besar. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dajjal dipenjarakan Allah SWT di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jazasa. Ada hadis yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi Muhammad SAW tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70 ribu orang Yahudi. Hadis riwayat Anas radhiyallahu an. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Menurut hadis tersebut, tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ke-3 Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Ada banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra, karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. Satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Itulah informasi mengenai di mana Pulau Dajjal dikurung. Lantas, kenapa nama Dajjal tidak disebutkan di Al-Quran? Kemunculan Dajjal menjadi salah satu sekian dari banyak tanda-tanda kiamat. Walau begitu, di dalam Al-Quran Dajjal tidak disebutkan secara jelas. Fitnah Dajjal sangatlah besar, sampai-sampai para nabi memperingatkan umatnya mengenai keberadaan makhluk tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Nabi berdiri di hadapan manusia, lalu memuji Allah. Dia satu-satunya yang paling berhak dipuji. Kemudian beliau menyebutkan masalah Ad-Dajjal dan bersabda, sungguh aku mengingatkan kalian tentangnya, dan tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal itu. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya, yang para Nabi sebelumku belum pernah mengatakannya, yaitu bahwa Ad-Dajjal itu akwar atau buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2829. Dalam buku Kiamat Tanda-Tandanya tulisan Mansur, Abdul Hakim dijelaskan bahwa Dajjal sangat hina di mata Allah. Dengan demikian, hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang dapat selamat dari fitnah Dajjal. Meski berbahaya, mengapa tidak ada ayat yang menyebut tentang Dajjal dalam Al-Quran? Nama Dajjal terlalu hina dalam kitab suci Al-Quran. Mengacu pada sumber yang sama, alasan lain tidak disebutkannya nama Dajjal dalam Al-Quran ialah sebagai penghinaan terhadapnya sebagai manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Bagi Allah Ta'ala, nama Dajjal terlalu hina untuk disebut, terlalu kecil, dan tidak berarti untuk diceritakan ataupun diperingatkan tentang pengakuannya. Meski demikian, utusan-utusan Allah seperti atas izinnya, telah membantu menjelaskan kepada umatnya masing-masing mengenai Dajjal dan betapa menyesatkan perbuatan-perbuatannya. Menyebutkan nama Dajjal dalam kitab suci Al-Quran terlalu hina bagi keagungan Allah Ta'ala. Dajjal diisyaratkan pada salah satu ayat Al-Quran. Meski tidak disebutkan secara gamblang, terdapat sebuah ayat yang mengisyaratkan beradaan Dajjal, yaitu surat Al-An'am ayat 158. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tanda-tanda kiamat, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sebagaimana diterangkan di dalam buku Huru-Hara Hari Kiamat, tulisan Ibnu Katsir, menurut riwayat Abu Isa At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang apabila telah muncul terjadi, maka iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, tidak bermanfaat bagi dirinya, atau tidak bisa mengerjakan kebaikan dalam masa imannya. Dajjal, Dabah, dan terbitnya matahari dari barat. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan dan sahih. Sahabat beriman, saat itu Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, sebagaimana tersemat dalam hadis. Sementara itu, pada Al-Quran diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dhamir pada kata-kata qabla mautihi merujuk kepada Isa, maksudnya dia akan turun lagi ke bumi, dan orang-orang ahli kitab yang berselisih pendapat mengenainya dengan sangat antagonis akan beriman kepadanya, baik yang menganggapnya Tuhan yakni kaum Nasrani, maupun yang mengucap dusta besar mengenai dia, bahwa kelahirannya diragukan sebagai anak siapa, yaitu kaum Yahudi. Apabila Nabi Isa telah turun kelak menjelang hari kiamat, maka menjadi nyatalah kedustaan mereka masing-masing. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi isyarat kemunculan Dajjal. Berlindung dari gangguan Dajjal bisa dilakukan dengan memohon kepada Allah agar dilindungi dari fitnahnya. Hal tersebut diajarkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah meminta perlindungan dan fitnah Dajjal dalam sholatnya. Ia juga meminta umatnya melakukan hal yang sama, yakni dengan berdoa. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Selain itu, saya juga tinggal di Mekah atau Madinah. Masih dari buku Huru-Hara Hari Kiamat, Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, di mulut-mulut jalan kota Madinah ada malaikat-malaikat, sehingga kota ini tak akan dimasuki wabah penyakit maupun dajjal. Al-Bukhari meriwayatkan pula bahwa perawi hadis ini menyatakan ia diceritai oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Madinah tak akan dimasuki rasa takut terhadap si picak dajjal, karena pada waktu itu kota ini memiliki 7 pintu, masing-masing dijaga 2 malaikat. Hal ini dikarenakan kemuliaan kedua kota tersebut, yang mana merupakan tanah haram dan aman dari gangguan dajjal. Ia hanya bisa datang di wilayah yang tidak subur dekat Madinah. Kala itu, bergoncanglah kota Madinah 3 kali. Kemudian, menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi secara rutin juga bisa melindungi diri dari dajjal. Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Az-Zahabi berkata, memohon perlindungan dari dajjal adalah suatu hal yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara dari fitnah dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.